rasa salahmu. Tapi bila ku maafkan, esok lusa kau ulangi. Aku jemu mendengarkan kata-katamu. Hanya maaf kau mohonkan atas salahmu. Tapi bila ku maafkan, esok lusa kau ulangi. Aku jemu mendengarkan kata-katamu. Kata-katamu.